Tidak dan sia-sia ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali dan senantiasa memberi kita nikmat dan karunia. Setelah nikmat iman dan Islam yang membuat kita nyaman dan tenteram, nikmat ilmu yang semakin menambah keimanan dan keyakinan. Kembali kita dikumpulkan Allah di salah satu dari tempat yang dicintainya, Ahabbul biqa'i ila Allah al-masajid. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, di salah satu majlis para teman-teman syurga. Yang siapa berjalan menuju kepada dan bersenang-senang di dalamnya, dimudahkan syurga. Masalah katarir satu jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Karena jalan ke surga itu, dan Nabi mengatakan huwa hubbatil jannati, dengan hal-hal yang tidak kita sukai, maka dihitunglah bagi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah, dia seperti berjihad fi sabilillah. Alhamdulillah, Masjid Raudhatus Salim yang terletak di ya sebatang itu gampang berebut, walaupun hanya sebatang tetap damai-damai. Kenyamatan ujung batu, dan tak kabupaten negeri seribu sunnah nomenklatur. Kita berharap menjadi negeri dengan Al-Quran dan sunnah, karena membimbing dan menyelamatkan. Semoga Allah SWT menguatkan negeri ini. Dan ilmu bukannya sekedar ilmu, tapi diberikan kekuatan untuk mengal seperti pohon tak berbuah, seperti buah berulat di dalamnya. Allah, kita kembali berkumpul di sini dipaksa oleh beliau ini, Ustaz tak datang juga. Baik, yang antara sesungguh itu yang dikatakan oleh Syafi'i tadi, yang kedua adalah mesti mengenal mana nasib dan mansuh adalah nasib mansuh dalam Al-Quran. Wal fardhi, dan mesti juga mengenali al-fardhi, mana yang diwajibkan di dalam sisi ini di dalam ayat-ayat yang diturunkannya. Wal adab, mengetahui adab, wal insani, dan petunjuk, wal ibadah, dan mana yang diturunkan. Ini simpul-simpul ilmu yang kedua. Dan memahami ilmu Qawmi dan Muslimat dari Mata Allah SWT adalah supaya tidak terjadi kekeliruan dan kekacauan. Jangan sampai kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, mengharamkan sesuatu yang halal, atau menghalalkan sesuatu yang haram. Karena tidak sedikit kita telah tidak mengetahui dan tidak mendalami, akhirnya yang wajib kita bilang, yang mubah kita bilang haram, sehingga kita menyempitkan haram Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, misalnya kita lihat orang yang mungkin minum dengan tangan, dengan tangan kiri, walaupun itu adalah aib, adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan tangan, tetapi tak mungkin kita menanggapinya seperti orang yang mencuri. Karena mencuri haram, dosa besar. Ya kan? Minum dengan tangan curi, haram atau tidak? Tidak haram, makruh. Artinya dari sisi adat kurang ada. Sebagian mengatakan haram karena ilahnya menyerupai syaitan. Masih ada khidatnya di sini. Maka menyikapi ini dan itu tak mesti harus sama. Cuma tentu saja yang melakukannya, bila yang melakukannya orang umum, tentu beda dari orang yang berilmu. Orang berilmu lebih parah daripada orang yang tidak. Ada berdengar, saya tidak tahu dia mengalami kiri itu. Justru kita harus mengingat. Kalau misalnya dalam surat yang ramah di Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin kita menyangka sesuatu yang boleh jadi tidak boleh, sesuatu yang boleh jadi tidak boleh, maka mesti dipahami, mesti dipahami. Oleh itu, muslimin dan muslimat yang ramah di Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perlu untuk simpul ilmu yang kedua, yaitu kalimat ribadu. Bila sedikit kita bila mananya sudah masuk. Ada seorang berceramah, bercerita terkesas di sebuah masjid di Kufah. Lihat oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, Abu Bakari, dia katakan kepada orang ini, "Anta a'rifu an-nas min al-masuh?" Kamu tahu tak nasikh masuh dalam Al-Quran? Kalau tidak, walaupun kamu sesat dan disesatkan. Oh, saya tidak bersama dengan Allah SWT. Yang ketiga, wal ma'rifatu bil mukhrij allazi wada Allah bihi nabiyyah. Yang berkaitan dengan kitab Allah, kita harus paham ini yang berkaitan dengan kitab Allah. Karena dari ada apa tadi kan? Kitab Allah, sunnah Rasulullah, ijma dan qiyas. Nah, simpul-simpul ilmu yang harus diketahui tentang kitab Allah ini yang pertama tadi adalah bahwa Al-Quran semuanya berbahasa Arab, semuanya berbahasa Arab. Yang kedua harus punya ilmu kalau menafsirkan apa tentang naik dan turun, mengetahui mana yang fardu, mana yang tidak fardu, mengetahui bagaimana adabnya, bagaimana petunjuknya dan akibat mana yang boleh. Yang ketiga, wal ma'rifatu bil mawdi' alladhi wada'allahu nabiyya. Kita harus berilmu tentang posisi di mana Nabi diletakkan Allah pada posisi itu dalam masalah Al-Qur'an Karim. Minal ibadati an, yaitu berfungsi menjelaskan Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fima akhtara Rabbahu fi kitabih. Dalam masalah yang Allah sebutkan secara jelas kewajibannya dalam kitab, wabayyanahu ala lisani, dan dijelaskannya melalui lidah Nabi, wama arada bi jami'i faraidih, dan apa yang diinginkan Allah dengan semua hukum-hukum yang difardhukannya, wama arada, dan siapa yang dimaksudkannya dengan hukum itu. Siapa yang dimaksudkannya dengan hukum itu? Misalnya, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Manusia wajib mengerjakan haji. Ditanyanya, "Gimana sebaiknya yang sembilan, siapa yang sanggup?" Nah, siapa yang sanggup ini ditanyakan kepada Nabi, apa maknanya sanggup itu? Berarti yang diwajibkan ini orang-orang bahasanya umum, tapi maksudnya adalah orang-orang kan tertentu. Yaitu ditafsirkan oleh Nabi Sosalam Az-Zahid wa-Rahilam, yaitu yang memiliki perbekalan dan kendaraan. Perbekalan dan kendaraan. Kemudian ada perbekalan, ada kendaraan, tapi tidak aman. Tanya lagi ke Nabi Sosalam, atau tanya lagi ke Al-Quran Al-Kirim, dan seterusnya. Awaman arada akulla khalqihi ambaqun munabah. Apakah ini maksudnya adalah seluruh makhluknya atau sebagian, bukan termasuk sebagian yang lain. Wa maqtada Allah 'ala an-nasi min ta'atihi wa intaha ila amri. Dan apa yang Allah wajibkan kepada manusia untuk taat kepada Nabi dan menyelesaikan perkara kepada, menyelesaikan segala urusan dan perkara kepada ibadah Nabi Alaihissalam. Jadi Allah mewajibkan kita untuk taat secara mutlak kepada Nabi. Ini harus dipahami kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. bahwa Allah telah memposisikan Nabi-Nya sebagai penafsir Al-Quran, sebagai penjaga Al-Quran, penjelas Al-Quran, dan Allah wajibkan kita mengikuti Nabi SAW tentang apapun yang dijelaskan. Kalau Nabi mengkhususkan Al-Quran, kita wajib mengkhususkan. Kalau Nabi mengtahdid mutlaknya Al-Quran, kita wajib mengtahdid mutlaknya dan seterusnya. Maka Allah sudah wajibkan manusia taat kepada Nabi-Nya walaupun ia tidak amri, dan Allah wajibkan pula untuk menyelesaikan masalah dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh itu siapa yang tidak taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama dengan orang yang tidak taat kepada Allah. Sebaliknya siapa yang taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Mayyuk beda Rasul, maka dalam Allah terdengar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan syarat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ke tiga. Thumma ma'rifatu ma dharaba biha min al-amthali dawadi 'ala ta'atihi al-mubayyinati insidaki ma'siyatihi wa tarkul ghaflati 'ala al-hafzi walziyadu min nawafil al-fardhi. Kemudian wajib pula kita menyadari tafsir-tafsir yang Allah tunjuk, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana Allah membuat permisalan-permisalan, baik permisalan untuk menambah ketaatan kita atau permisalan untuk menjauhkan kita dari maksiat kepada-Nya. Misalnya Allah sebutkan surat Al-Baqarah, "Daraballahu mathalan lilladheena aamanu." Al-Qadir kabar dulu ya. "Daraballahu mathalan lilladheena kafaru ra'ata Nuuhin wa ra'ata Luutan. Kaanata tahta 'abdayni min 'ibaadina ṣ-ṣālihayni faqālta falam yughniya أَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ دُخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. Allah membuat permisalan untuk orang-orang kafir seperti istri Nabi Nuh dan istri Nabi Nuh. Dua-duanya belajar di bawah orang-orang saleh, tapi istrinya tidak bersama. Biasanya tidak, dan semua permisalan. Kalau seandainya kita diuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian, jangan sampai kita kalah, tapi kita harus istiqamah. Walaupun misalnya baik istri atau suami diuji dengan suami atau istri yang tidak bersoleh, jangan kita tunduk kepada ketidaksolehan, tapi harus tetap istiqamah. Ini permisalan yang Allah dan jangan lupa dan lain pula untuk mendapatkan nasihat dari dunia ini untuk kita. Boleh sendiri menawar pilihan publik dan sentiasa menambah amalan-amalan dan keutamaan yang disunatkan. Baik, kalau wajib alat ini Allah yakin ilham Al-Quran, maka wajiblah bagi semua orang yang berilmu alimi jama'ani, wajib bagi setiap orang yang berilmu Allah yakin ilham Al-Quran, bahwa mereka tidak boleh berkata berpendapat kecuali dengan ilmu. Apa maksudnya? Berarti ada tidak ilmu yang tidak diketahui oleh sebagian ulama? Ada. Makanya Imam Malik mengatakan man ajabaka ala kulli su'alin wa huwa majnun. Imam Malik yang bilang, siapa yang menjawab semua pertanyaanmu? Ini orang gila juga. Ini orang gila. Maka bukanlah satu kekurangan, bukanlah satu aib bagi seorang berilmu bila menjawab saya belum. Imam Malik sendiri yang merupakan imam terhebat di zamannya, sebab dikatakan Imam Al-Bahari rahimahullah, Imam Abu Walid Al-Baji rahimahullah alaih menyatakan tidak ada satu pun dari imam yang tepat yang menjadi bintang pada masa hidupnya dalam dua bidang hadis dan fikih seperti Imam Malik bin Anas. Pernah dengar kan? Sudah sekarang. Ya, Imam Abu Hanifah ahli fikih, betul. Tapi di hadis dia kurang, banyak yang lebih dari dia. Jelas? Imam satu lagi selanjutnya Asy-Syafi'i ahli dibikin, masya Allah hebat, diakui oleh Imam Ahmad, diakui oleh Pak Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani, oleh Imam Abu Hanifah dan lain-lainnya. Para ulama yang pernah berinteraksi dengan Asy-Syafi'i paham bahwa itu iman, paham bahwa itu pintar, tak bisa dikalahkan. Tetapi subhanallah, tapi Imam Syafi'inya bahwa di bidang hadis ada Ahmad bin Hanbal yang lebih hebat daripadanya. Apalagi tadi hanya 1000 dari hadis. Ini maksudnya sendiri yang mengaku. Imam Syafi'i yang mengaku. Dan Imam Ahmad, subhanallah, walaupun dia adalah pengumpul banyak hadis dalam hafalannya, sampai-sampai ada yang mengatakan, sampai-sampai ada yang mengatakan seperti Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, kullu hadithin, atau Abu Zur'a Ar-Razi mengatakan kepada anak Imam Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Abdullah, apa katanya? Kullu hadithin la ya'rifuka abuka fa laysa bi hadith. Ini Muhammad ya. Imam Abu Zur'a Ar-Razi bin Abi Thalib mengatakan kepada anaknya Imam Ahmad yang bernama Abdullah, setiap hadis yang tak diketahui oleh ayahmu pula hadis. Ini Muhammad. Tetapi di bidang fikih diakui bahwa Asy-Syafi'i lebih tajam analisa fikih daripada Imam Syafi'i. Maka dia tak segan-segan belajar pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Terus maksudnya, tapi Imam Malik bin Anas, masya Allah, di masa beliau hidup tidak ada yang melampauinya, tidak ada yang melampauinya yang sama. Ya beda-beda tipis sebenarnya adalah, tapi yang melampauinya tidak ada. Ya imam di bidang hadis, imam di bidang tak ada lagi seperti masanya daripada beliau. Cuma ketika beliau menerima utusan dari Andalus, utusan umat Islam dari Andalus, Andalus di mana? Demokrat? Spanyol ya, apa? Dari Madrid? Atau dari Betis? Kalau muslim dengan muslim menjelaskan bagi Allah SWT, Kau muslimah, tetap urusan jahitah. Lama sebulan perjalanan sampai ke Madinah, bawa 50 soalan. Lalu Imam Malik hanya menjawab sekira 15 atau 12 pertanyaan. Ada seperti itu? Satu ya, satu seperti itu. Tetapi kata orang yang bertanya, kok bisa begitu? Saya datang dari Yaman, ya Imam, ya Abu Abdullah. Apa yang akan saya sampaikan ke orang di Andalus nanti? Kata Imam Malik, coba lihat. Orang yang lillah ta'ala datang banyak dari penegakmu, sekalipun orang nak menjadikan. Dia katakan, dan kemarin juga mengatakan, mereka menindah di batin. Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah akan kegal. Agar kegal, tak perlu promosi. Ini dikatakan oleh Imam Malik ketika bukunya Al-Muwatta mau dijadikan sebagai buku undang-undang negara. Dia lalu. Padahal ini apa namanya kesempatan ya. Awak kalau sempat buku saya, tidak usah lakukan jadi buku undang-undang negara, jadi buku rujukan diri Allah SWT, jadi daerah ya, jadi buku panduan masa Allah, buku panduan. Kembang hidung ini tak usah kenapa kembang. Oh sini dan sini dalam hati Allah. Bagaimana tidak? Karena segala sesuatu yang karena Allah tak menjadi diangkat oleh manusia, tak perlu dibilangkan kalau bahasa sekarang. Ya kan? Bahkan dipulih pun tak masalah. Akan tetap ada. Maka kita menyaksikan sekarang. Apa itu? Kau sudah masih. Dia katakan, katakan kepada orang yang di dalam daerah Mulut Andalus, katakan kepada mereka, annalika lam ya'na. Katakan kepada mereka bahwa Malik belum mengetahui jawabannya. Padahal kalau bapak-bapak wakilnya, kalau bapak-bapak jawabannya, jadi bayangkan aja jawab. Tapi jawaban beliau tak ingin sesuatu kecuali yang betul-betul yakin, bukan hanya sekedar melepas tanggung jawab atau melepas sekedar menjawab. Baik, betul-betul ada yang ingin soalan saya misalnya tak saya jawab, dua kemungkinan. Satu belum saya baca, dua saya belum pasti jawab. Ini yang mesti tidak. Yang mesti tidak. Saya bilang sejak saya belum tahu lain berjawab. Nah, kita susahnya. Jawab kan sebelum sedikit kembali lagi kan. Mungkin saya sedang mencari jawaban, baik dengan memuanya atau bertanya kepada ustaz-ustaz saya, atau berharap aku tanya ke ustaz yang lain tanpa saya harus katakan saya tidak tahu. Iya. Nah, oleh itu kamu sendiri katakan kepada orang Andalus bahwa saya tidak tahu. Dan itu disampaikannya. Ternyata mazhab Maliki sampai hari ini di bagian barat dunia Islam masih tetap. Tak rusak kenapa Imam Malik dinyatakan dia tidak. Allah oh, Muslim dan Muslimah dalam hati Allah sebentar. Maka wajiblah bagi orang berilmu untuk tidak berkata-kata kecuali dari sisi yang mereka betul-betul berilmu di dalamnya. Sebenarnya berapa sih? Lanjut. Ya terserah saya kan. Terserah saya kita juga selesai. Tapi bantuannya saya kan. Baik. Wakat dapat takkan nanti kita berhenti pada menyelam penjabaran yang lain salah lain. Baik. Wakat takkan nanti berfikir iman lo aksa dari bakti mata kalian nanti tidak ada insan boleh ini apa apa minasalah tidak. Insyaallah. Sungguh ada orang yang berbicara dalam masalah ini. Artinya dia diam, tak ikut bicara, lebih baik baginya dan selamat. Dan kita hari ini saksikan kan, berapa banyak orang yang hari ini katanya hebat, boleh, besok jadi tidak hebat, tidak? Tidak boleh, iya kan? Dalam hitungan hari saja, bahkan hanya dalam hitungan detik saja, perkataan pertama yang dibatalkan oleh perkataan kedua. Jelas ke muslimin dan muslimat. Misalnya ada orang yang mengatakan, ya, kita harus berpegang teguh kepada persatuan dan kesatuan walaupun harus melakukan pelanggaran saja. Habis itu domennya setelah itu dia bilang kita tak boleh keluar dari syariat. Jadi boleh melakukan melanggar syariat dengan melakukan bid'ah misalnya demi persat dan persekali itu tak boleh mengamalkan kecuali yang ada dalilnya. Ini dan tidak ini maksudnya kering tak waktu itu kan berbeda. Itu gantinya apa? Karena tidak memiliki yang istiqamah. Artinya dia tetap istiqamah dengan kita Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Perkataannya selalu kecuali ijtihadnya berubah. Ini enggak. Di awalnya dia bilang boleh belajar, boleh mengerjakan bid'ah untuk persatuan dan kesatuan umat. Habis itu dong ini kalau kita melanggar syariat akan merusak kesatuan dan persatuan umat. Berarti bid'ah melanggar syariat itu enggak. Melanggar. Tapi begitu. Kalau kita berbicara tiap emosi, andainya dia tidak berkata-kata, selesai besar. Berapa banyak orang? Ya, karena ini menunjukkan dia tahu masalah, lalu diamalkan justru membuat masalah baru yang menyusahkan atas. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat, Imam Malik juga pernah peringatkan Imam Nabi. Salah seorang ulama Qura, salah seorang pendapat kiraat yang tujuh, dia katakan dia darat. Karena tapi imam masih darat. Masih imam darat. Dia katakan, la tahtar illa di kiraat asli. Jangan engkau baca dengan kiraat yang bermacam-macam. Cukup satu kiraat saja. Sebab apa? Nanti orang mengira ketika kamu salah membaca ayatnya orang kira ini kiraat lain. Dikiranya kiraat lain, iya kan? Dikiranya kiraat. Makanya kalau membacakan satu kiraat. Sebab apa? Sebab makmumnya di Masjid Nabawi kan ada pensiaran yang datang dari orang apa? Beda kalau semuanya ahli Madinah. Ahli Madinah alhamdulillah orang yang terbiasa dengan terbiasa dengan ilmu, terbiasa istiqamah dengan sunnah. Seperti kata Umar bin Abdul Aziz, kalau dia di Madinah satu saksi cukup. Ketika pindah ke Damaskus harus dua orang saksi. Artinya dua saksi di Damaskus sama dengan satu saksi di Madinah. Ditanyakan kepadanya, kenapa? Kok di Damaskus dua saksi, di Madinah satu saksi? Dikatakan inna Madinah itu ahli istiqamah. Ahli Madinah itu orangnya istiqamah. Pada umat, pada umat. Waktu makanya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, andainya maka secara Imam Syafi'i semua orang, semua ulama mesti berbicara dengan ilmu. Supaya apa? Supaya tidak terlanjur menyatakan sesuatu yang sebenarnya harus kita yang harus kita tarik kembali. Dan kadang-kadang kita sudah lupa pula di mana kita mengatakan. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat, insyaallah satu apa? Perkara yang besar atau namanya satu syarat yang sangat berguna dari Imam Syafi'i rahimahullah yang kita para ustaz, para ulama berhati-hati dalam menyampaikan ilmu. Karena seperti kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah alaih, salah tidak berkata-kata atau tidak berbicara lebih ringan daripada salah setelah berbicara. Tapi kalau kita katakan tidak tahu, sesuatu salah paling orang itu asal kita tidak tahu. Masalah selera itu nanya juga gitu kan? Kalau dia bilang masak itu aja saya tidak tahu kan? Kita banyak kan masak untuk nanya masalah itu juga nanya lagi saya. Kita juga tidak tahu saya juga kan sama juga. Sama kan? Di baik saya kan nanya orang itu sudah nanya. Ya tidak. Allah Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masal dengan kesempatan untuk silaturahim ini, majlis majlis ini untuk saling mengingatkan dan saling mengingatkan. Amin ya rabbal alamin. Kembali ini jelas masalahnya kan? Tidak ada pertanyaan. Tidak ada sampai sekarang yang ada hanya waktu sholat dan masuk. Tidak ada. Ya, cukup saja. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.